الثالثة قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير تفسير dari firman Allah Subhanahu wa taala qalul haq mereka mengatakan al haq yaitu apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala adalah al haq kebenaran wa huwa al aliyul kabir dan Allah maha tinggi lagi maha besar ya telah disebutkan ya, makna dari ayat ini bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haq bukan maksudnya Allah mengatakan al-haq artinya lafadznya tapi sifatnya bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qaulul haq perkataan yang benar dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ar-rabi'ah sababu su'alihim an dhalik. Sebab pertanyaan mereka an dhalik dari perkara yang demikian. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah fasu'al madza qala rabbukum. Wa sababuhu shiddatu khaufihim minhu wa faza'ahum وسببه شدة خوفهم منه وفزائهم خوفا من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب yaitu pertanyaannya sababu su'alihim kenapa kok mereka bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bertanya madza qala rabbukum apa yang dikatakan oleh Rabb kalian sebabnya kata Syekh syiddatul khaufihim ya besarnya rasa takut mereka wa faza'ihim al faza' kita sebutkan kemarin ya rasa takut disertai dengan rasa kaget itu al faza' khaufan min an yakuna mereka khawatir takut Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka yaitu tentang para malaikat mala yutikunahu minat ta'adhim apa yang mereka tidak mampu untuk menghadapinya dari perkara adab ya takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menyebabkan mereka bertanya kepada Allah saling bertanya antara di antara mereka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-khamisa anna Jibril yujibuhum ba'da dhalika biqaulihi qala kadza wa kadza bahwasanya Jibril lah yang menjawab mereka setelah itu dia berkata qala kadza wa kadza Allah berkata ini dan itu itu qala al-haq ya karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu ini kepada Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada yang menerima wahyu tersebut yaitu Jibril alaihi salam sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan si penerima wahyu dari kalangan manusia. As-sadisah dzikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Disebutkan bahwasanya yang pertama kali mengangkat kepalanya ya yaitu yang paling cepat sadar itu adalah Jibril alaihissalam ya li hadis Nawas bin Sam'an berdasarkan hadis Nawas bin Sam'an yaitu hadis yang terakhir yang kita baca Wa fihi fadilatu Jibril, dan di sini menunjukkan keutamaan Jibril dibandingkan malaikat yang lainnya. Dan ini ma'ruf bahwasanya Jibril itu adalah malaikat yang paling utama. Ya, malaikat yang paling utama sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul wal anbiya di dalam menyampaikan wahyunya. As-sabi'ah annahu yaqulu li ahli samawat kullihim li annahum yas'alunahu, bahwasanya Jibril yaqulu li ahli samawati kullihim. Berkata kepada seluruh penduduk langit, karena mereka bertanya kepadanya, yaitu berkata apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan mereka, maga qala rabbukum. Ya, dari sini ya menunjukkan ya bagaimana keutamaan Jibril di antara para malaikat yang lainnya. Mereka bertanya kepada Jibril, ya muhtaram, ya malaikat yang dihormati, ya di kalangan para malaikat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mensifati malaikat Jibril, innahu laqaulu rasulin karim dzii quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Ya, syahidnya di sini muta'in tsamma. Ya, dia ditaati di situ, di sana, yaitu di langit. Muta'in tsamma amin. Begitu juga dia adalah yang malaikat yang amin, yang menjaga amanahnya. Ya, menunjukkan ihtiram ya para malaikat terhadap malaikat Jibril. Malaikat yang paling utama di antara mereka. Ya. Dan karena itulah beliaulah Jibril lah yang mendapat ya kehormatan untuk menyampaikan wahyu kepada para anbiya war rusul. Ya, karena ini juga adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat azim, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala as-saminah annal ghasya ya'ummu ahlas samawati kullahum. Yang kedelapan adalah al-ghash, yaitu pingsan, tidak sadarkan diri. Ini mencakup seluruh penduduk langit. Ya, ketika mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'ah irtijafus samawati li kalamillah. Bergetarnya, bergoncangnya langit-langit ya li kalamillah, dikarenakan kalamullah, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadatis samawati minhu rajfah, maka bergetarlah langit. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ta'dhiman lillah. Karena pengagungan dia. Ya, takutnya dia dan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ashirah anna Jibrila huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah. Bahwasanya Jibril lah yang membawa wahyu ini sampai ke tempat di mana atau ke tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia. Ya, sekali lagi ini juga menunjukkan keutamaan Jibril. Ya. Sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para anbiya war rusul. Al-hadiyata asyrata dzikru istiraqi syayatin. Ya. Di dalam bab ini juga disebutkan tentang bagaimana para syayatin, para syaitan mereka mencuri khabar dari langit. Ya. Kemudian mereka sampaikan kepada al-kahanah was-saharah yang menjadi sekutu mereka. Khabar dari langit ini mereka sampaikan kepada siapa? Kepada para dukun, kepada para tukang sihir, ya, yang menjadi sekutu mereka dari kalangan manusia, yang dengan khabar tersebut, yang ditambah dengan 100 kedustaan, mereka memperdaya manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita membaca sirah, ya, pencurian khabar syaitan dari langit ini banyak sekali terjadi sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita membaca di Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Demikian. Ya, tetapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, penjagaan langit itu lebih ketat. Ya, dan para syayatin ini mereka lebih susah di dalam mencuri khabar dari langit. Asaniyata asyarata sifatu rukubi ba'dihim ba'da. Sifat atau bagaimana para syayatin ini mereka, ya, saling, ya, mereka menyusun diri. Apa sih namanya? Ya. Yang satu di atas yang lainnya. Di dalam mencuri khabar dari langit ini. Dan yang mereka curi itu bukan apa yang dikatakan oleh Allah secara langsung, bukan, tetapi ya, mereka mencuri itu dari para malaikat. Ya, mencuri khabar tersebut dari para malaikat. Ya, sebagaimana yang disebutkan. Baik. Ya. Yang paling atas mengkhabarkan kepada yang di bawahnya. Ya, terus bersambung, yang di bawah mengkhabarkan yang di bawahnya lagi. Ya. yang terus sampai ya kepada sekutu mereka Al-Kahanah wa As-Saharah, para dukun dan para penyihir yang menjadi sekutu mereka. Ya, makanya yang sebagaimana saya katakan, ini silsilah ya rangkaian berita yang disampaikan oleh dari syaitan ke syaitan yang berikutnya, nasallallahu alaihi. Maka pantas saja kalau di situ ada satu berita ditambah dengan 100 kedustaan. Asalisata asyarata irsalus syuhub. Ya. Dilemparkannya asyuhub. Jadi dimaksudkan dengan syuhub ini adalah bintang yang dilemparkan. Ya, bagaikan anak panah api. Ya, karena syihab itu asalnya apa? Anak panah api asalnya. Ya, dan syuhub ini jamak dari syihab. Yang ini digunakan ya Allah Subhanahu wa taala melemparkan bintang-bintang ini kepada para syayatin yang mencuri pendengaran ini tadi. Ya, dan semakin banyak sebagaimana yang kita sebutkan di dalam sejarah semenjak kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semenjak kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka ya dengan susah payah untuk bisa mendapatkan atau mendengar kabar dari langit. Arabi'ata asyrata annahu taratan yudrikuhu syihabu qabla an yulqiyaha wa taratan yulqiyaha fi udhuni walihi minal insi qabla an yudrikahu. Terkadang ya masalah yang ke-14 asyihab bintang yang dilemparkan tersebut mengenai syaitan yang mengirimkan khabar ke para sekutunya tadi sebelum dia sempat mengkhabarkan khabar tersebut kepada yang di bawahnya. Ya, dan terkadang ya dia sempat untuk menyampaikan kepada para sekutunya dari kalangan manusia, yaitu dari kalangan ya para dukun dan penyihir ini sebelum bintang tadi mengenai dirinya. Ya, dia sudah sempat mengkhabarkan. Nah, ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan semuanya itu kena pada para syayatin. Dan Allah Maha mampu ya untuk memusnahkan mereka sekaligus. Tapi ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang wajib kita yakini. Al-khamisata asyarah qawnul kahin yasduku ba'dal ahyan. keadaan dukun yang terkadang dia benar. Ya. Terkadang dia benar. Benar dalam artian ya sesuai apa yang dia khabarkan dengan kenyataan. Nah, yang demikian ini sekali lagi ya sering menjadi patokan oleh manusia yang lainnya. Satu kali benar berarti dia benar seterusnya. Padahal dia benar satu kali. Ya, 99 kali yang lain dia salah. Tetapi yang dilihat satu kali yang benar ini saja. Dan itu yang di ya, disebarkan. Oh, ini dukunnya ini benar, gini pernah benar begini. Ya. Dia bisa ini, dia bisa itu, dia padahal lebih sering isu daripada kenyataannya. Ya, tetapi ya itu dia, kadang ternyata orang itu lebih percaya satu kebenaran ya daripada dia mengambil pelajaran dari 100 kedustaan. Ya, dan ini adalah ujian fitnah. Ya, karena kalau dukun itu tidak pernah benar, siapa yang mau percaya? Iya kan? Atau mungkin ada juga orang yang percaya walaupun itu dukun enggak pernah benar. Ya. Nah, sekarang dia pernah benar satu kali. Ini fitnah. Ya, fitnah yang sangat besar. Ya, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang beriman, mau dia benar, mau dia salah, yang namanya dukun tetaplah dukun. Ya. Tidak boleh berinteraksi dengannya. As-sadisata asyarata kaunuhu yakdibu ma'aha mi'ata kizbatin. Ya, atau lebih tepat kizbatin di sini. Kizbatin. As-sabiata asyarata, kita sambung, annahu lam yusaddaq kadzibuhu illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Ya, yang ke-16 dan yang ke-17. Keadaan dukun tersebut, dia berdusta dengan satu kalimat yang benar ini 100 kedustaan yang lain. Ya. 100 kali dia ngomong satu benar, 99 salah. Kurang lebihnya demikian. Tapi kok satunya yang dibenarkan, satunya yang dipegang. Ya, 99 bahwasanya dia keliru, ini tidak dianggap. Seolah-olah ya yang dilihat cuma satu ini saja, nasallallahu ya. Ya. Annahu lam yusaddaq kadzibuhu illa bitilkal kalimah. Ya. Yaitu tidaklah dibenarkan kedustaan dari si dukun ini tadi kecuali kalimat yang dia dengar dari langit saja. Artinya yang benar cuma itu saja. Ya, tapi kedustaan-kedustaan yang lain ini tidak boleh dibenarkan. As-saminata asrata qabulun nufusi lil batil kaifa yata'allaquna biwahidatin wala ya'tabiruna bimi'ah. Ya, bagaimana jiwa-jiwa manusia ini lebih menerima perkara yang batil, masallallahu ya. Nah, ini hal-hal yang benar-benar kita harus banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya manusia mereka lebih menganggap satu kalimat yang benar ya daripada 100 kedustaan yang lainnya. 100 kedustaan tidak dianggap. Ya, yang menjadi patokan hanya satu kalimat yang benar itu saja. Akhirnya seluruh perkataan dukun itu dibenarkan, padahal cuma satu yang benar. Ya, terkadang orang yang saleh, orang yang asalnya jujur, ya, kemudian dia keliru, terkadang kekeliruan yang dianggap, seluruh kejujurannya seolah-olah hilang. Ya, padahal mungkin dia keliru saja, bukan sengaja berdusta, tapi karena keliru saja. Ya, tetapi dukun, satu kali dia benar, seolah-olah seluruhnya, selamanya dia akan benar terus dan tidak pernah salah. Padahal cuma satu kali saja. Ya, cuma satu kali saja dia benar. Itu pun kebenaran saja, pas yang disampaikan. Ya, kabar yang dia dapatkan dari para syayatin sekutunya dapat dicuri dari langit. Nasallahu alaihi. Ya. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza sahihun wa laisa sifatan amatan li amatin nas bal li ahli al-jahli was-safah. Fahum yata'allakuna bil kahin min ajli sidqihi marratan wahidatan wa amma mi'atu kadhibatin fala ya'tabiruna biha. Wala syakka anna ba'da sufaha yaqtaruna bis-salihi al-maqmur bil mafasid. Walakin la yaqtar bihi ahlul aqli wal iman. Baik. Dan ini benar. Tetapi ini bukan sifat yang umum bagi seluruh manusia. Bahkan ini adalah sifat untuk mereka orang-orang yang bodoh dan dungu. Mereka ya menjadikan ya ta'allaquna bil kahin, mereka bergantung kepada dukun disebabkan satu kebenaran. Ya. Adapun 100 kedustaan yang lainnya mereka tidak menganggapnya. Ya. Ini nasallallah keadaan mereka yang jahil dan dungu. Walakin la yaqtar bihi ahlul aqli wal iman, tapi seorang yang berakal, seorang yang beriman, dia tidak akan tertipu dengan yang seperti ini. Ya, karena yang menjadi patokan dia adalah ma qala Allah wa qala Rasul. At-tasi ata asrata kaunuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimata wa yahfadunaha wa yastadilluna biha. Kaunuhum, keadaan mereka, yaitu manusia, yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimah wa yahfadunaha wa yastadilluna biha. Ya, yang intinya bagaimana sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mereka yang mereka sebarkan ya itu adalah kalimat yang benar ini tadi. Ya kan? Ya, yang namanya dukun itu kan biasanya dari mulut ke mulut. Ya. Walaupun banyak juga dukun yang masang pelang sekarang atau masang iklan. Iya kan? Nah, kalau orang yang ingin misalnya pergi ke dukun, ya orang yang pernah misalnya, "Oh, itu dukun hebat itu." Ya. "Oh, itu simbah." Bukan bah ini ya. Mbah nanti singgung itu. Ya biasa kan dukun dipanggil simbah. Ya, itu mbah siapa? Ya, wah itu hebat. Kemarin misalnya dia ya, saya kehilangan barang, dia tahu barangnya kemana. Ya. Saya datang ke sana dia bisa nebak saya lagi kesusahan. Ya memang lagi kesusahan orang ke dukun. Tapi intinya demikian. Ya. disebarkan seolah-olah yang namanya dukun itu hebat, luar biasa, sakti mandraguna, tahu apa saja, ya, tahu kemana pencuri itu lari, kaburnya kemana. Nasallallahu ya. Ya. Nah, yang disebarkan di tengah-tengah manusia adalah satu perkara yang benar ini saja. Ini yang mereka pegang dan mereka menjadikan ini sebagai dalil. Oh, dukun itu benar, buktinya kemarin dia benar. Ya, dukun itu hebat, buktinya kemarin dia berkata ini benar, ternyata itu benar. Ini yang mereka pegang. Ya. Dan ini sekali lagi adalah fitnah. Ya, fitnah yang luar biasa. Karena kan kalau sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, kalau semuanya adalah kedustaan, tidak ada yang benar satupun. Ini dukun, enggak ada yang benar satupun. Ramalannya enggak ada yang benar, tebakannya enggak ada yang benar. Kira-kira ada yang mau percaya enggak? Walaupun mungkin ada saja, ya, tetapi lemah. Berbeda kalau ada satu benar, dua kali benar, ya, orang, wah ini udah hebat ini rasanya. Nah, ini jadi fitnah bagi manusia. Ya, ini yang bagi seorang yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan tertipu. Tapi mereka yang jahil, ya, dalam perkara agama, ya, mereka nasallallahu alafiyah, ya, dalam perkara agama jahil, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa kita katakan jahil dalam perkara agama? Karena mungkin dalam perkara dunia dia mungkin sudah profesor, dia sudah pejabat, dia sudah memiliki kedudukan tinggi, tapi masih percaya dukun yang seperti ini. Ya, dan perkara dukun paranormal itu bukan perkara yang terjadi hanya di negara yang diistilahkan negara-negara berkembang saja, negara yang katanya maju. Hal-hal yang seperti ini bukannya enggak dipercaya, ada saja. Hal-hal yang mereka yang katanya adalah orang yang paling rasional, tetapi tetap saja. Ya. Karena mereka bukan orang yang beriman, kebanyakan mereka bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja namanya syaitan, ya. Apalagi mereka tidak beriman, ya kena saja namanya subhat dari syaitan. Nah, ini. Tetapi bagi orang yang beriman, orang yang berakal, ya, dan paham ini, mereka insyaallah tidak akan tertipu dengan mau berapa kali pun benar dari para Tuhan ini. Al-Isrun, itsbatus sifat khilafan lil Asy'ariyah al-Mu'attilah. Ini kaitannya dengan al-asma wa sifat. Penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dari mana? Ya, dari ayat-ayat dan hadis. Wahual Aliyul Kabir, ini nama dan sifat Allah. Al Ali, itu sifat ulu, sifat tinggi. Al Kabir, ya, sifat besar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah yatakallam, Allah berbicara. Ya, aradallahu, Allah berkehendak, berkeinginan. Ya. Dan tidaklah kita menetapkan sifat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, ya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang dirinya. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mengetahui dari kalangan makhluk tentang Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak berbicara kecuali dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika berbicara nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini adalah tauqifiyah, yaitu sangat bergantung dengan dalil. Ya, tidak kita menjadikan ya atau menisbahkan sifat-sifat tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita dapatkan baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyatu wal isrun at-tasrih bi anna tilkar rajfah wal ghash khaufan min Allah azza wa jalla. Ya, penegasan dan penjelasan bahwasanya guncangan yang terjadi di langit dan al-ghash, ya, pingsannya para malaikat, tidak sadarnya mereka, ini adalah disebabkan karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan. As-saniyat wal isrun annahum yakhiruna lillahi sujjada. Ya, mereka tersungkur dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat ketika mendengar kalam Allah. Ya. Dan sekali lagi kita selesai dari bab ini, bahwasanya bab ini adalah penjelasan lanjut tentang bahwasanya ibadah hanya berhak untuk kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dari kalangan makhluk, siapapun makhluk itu, apapun makhluk tersebut, sehebat apapun makhluk tersebut, yang memiliki hak untuk diibadahi. Karena apa? Karena mereka adalah makhluk yang tidak memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat, nama dan sifatnya, karena itu hanya Allah lah saja satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Selesai kita dari bab ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk kepada bab yang juga sangat penting, yaitu yang berbicara tentang syafaat. Ya, syafaat, ya, dan banyak sekali. Dan kalau kita lihat kesyirikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadinya karena mereka menganggap sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut adalah memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesalahpahaman tentang syafaat ini sangat penting bagi kita untuk kita benarkan, ya, dan untuk kita pelajari bersama sehingga kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.